salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita pada bab yang terakhir di bab-bab salat, yaitu al-bab al-khamis asyara, bab yang ke-15, fi salatil janazati wa ahkamil janaizi, tentang salat jenazah dan beberapa ketentuan seputar jenazah. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala, janaiz jamak dari janazah, boleh dibaca janazah, boleh dibaca jinazah, maknanya sama. Dan ada sebagian ulama bahasa Arab yang membedakan, yang mengatakan kalau janazah adalah artinya mayit, kalau jinazah adalah keranda untuk memikul mayit. Maka di antara hal yang sepatutnya ada pada setiap orang adalah mengingat mati dan mengingat akhir kehidupannya di dunia ini. Jika dia ingat mati, maka dia akan bersiap untuk menghadapi mati dengan melakukan amal soleh dan menyiapkan bekal untuk akhirat, bertobat dari berbagai macam kemaksiatan dan al-khurud minal madzalim, membersihkan diri dari kezaliman dengan memulangkan harta-harta zalim yang dia ambil, dengan mengembalikan hak orang-orang yang punya hak. Dan di antara amal yang dianjurkan adalah iyadatul marid, membesuk orang yang sakit. Dan jika sakitnya semakin parah, maka dianjurkan untuk mengingatkan si mayit pentingnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya menulis wasiat-wasiat yang perlu diwasiatkan. Boleh jadi punya utang, membawa barang titipan dan seterusnya, maka disebutkan dan disampaikan dalam wasiatnya. Wa idza tadara, dan jika telah ihtidar, telah nazak, telah sakaratul maut, maka dianjurkan untuk ditalqin, diajari la ilaha illallah. Demikian juga di sini disampaikan, dianjurkan ketika dalam kondisi sakaratul maut, wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Wa idza mata, dan jika telah meninggal dunia, maka dianjurkan untuk segera memejamkan matanya yang membelalak, karena normalnya orang meninggal dunia matanya membelalak, dan Nabi katakan hal itu dikarenakan mata tersebut menatapi kepergian rohnya. Maka dianjurkan untuk segera dipejamkan, karena jika kelamaan mata membelalak tersebut tidak bisa lagi dipejamkan. Wal isra, dan dituntunkan untuk menyegerakan tajhiz perawatan jenazah dan pemakamannya. Ini berkaitan dengan orang yang ihtidar, orang yang dalam kondisi sakaratul maut, dianjurkan untuk menghadap kiblat ataukah tidak, satu hal yang diperselisihkan ulama. Ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya hal tersebut tidak dianjurkan, diantaranya adalah dari kalangan salaf adalah Sa'id bin Musayyib, dan diantara ulama mu'asirin adalah Syaikh Al-Albani di Ahkamul Janaiz. Namun sebagian yang lain menganjurkan agar orang yang dalam kondisi ihtidar sakaratul maut untuk dihadapkan ke arah kiblat. Dan ini adalah bisa dikatakan jumhur tabi'in. Dan di antara ulama muasirin kita lihat penulis buku ini. Demikian juga Sesoleh Al-Fauzan di Al-Mulakhas Al-Fiqhi termasuk berpendapat demikian. Dan tentang masalah ini terdapat hadis yang diperselisihkan, hadis sahih dan tidaknya, kuat dan tidaknya. Dan Allah Ta'ala a'lam, insyaallah hadisnya kuat, sehingga yang benar adalah pendapat yang menganjurkan agar orang yang dalam kondisi sakaratul maut wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Boleh jadi kepalanya di selatan atau kepalanya di utara. Kemudian poin pertama tentang hukum memandikan mayit dan tata caranya. Pertama, hukumnya memandikan mayit hukumnya wajib karena itu satu hal yang diperintahkan. Sebagaimana sabda Nabi dalam berkaitan dengan seorang laki-laki dalam kondisi ihram yang dilemparkan oleh untanya sendiri, akhirnya dia meninggal dunia. Ini kasus ketika hajatil wada, maka ada salah satu jamaah haji yang untanya tiba-tiba muncul ke liarannya, kemudian bergerak tidak beraturan, naik turun, akhirnya terpelantinglah orang tersebut, sahabat tadi, jatuh mati. Maka Nabi katakan tentang orang ini, mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan sidr. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia putri beliau Zainab radhiyallahu anha. Nabi katakan kepada para perempuan yang memandikan Zainab, mandikanlah Zainab dengan 3 kali basuhan atau 5 atau 7 jika dirasa perlu. Dan memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah jika sudah ada sebagian orang yang memandikan dan dengan bilangan yang cukup, maka gugur kewajiban dari yang lain. Namun jika belum cukup, maka semua yang mampu memandikan berdosa. Maka yang namanya fardu kifayah tidak hanya sekedar jika telah dilakukan oleh sebagian, namun harus ditambahkan dengan sebagian dalam kadar yang mencukupi. Kalau orangnya tinggi besar terus semua yang mandikan 1 orang, jelas tidak mencukupi. Dan hukumnya fardu kifayah dengan sepakat ulama. Kemudian tata cara memandikan mayit, yang bagi sepatutnya yang dipilih untuk memandikan orang yang telah meninggal dunia adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya, orang yang adil, orang yang baik agamanya, dan orang yang mengetahui ketentuan-ketentuan memandikan jenazah. Dan urutan yang didahulukan fitarsil dalam memandikan mayit, yang pertama adalah al-wasi, orang yang dipesani. Sebelum meninggal, mayit berpesan, tolong mintakan yang memandikan saya adalah fulan. Maka itulah yang paling berhak memandikan, meskipun dia bukan kerabat. Setelah itu, jika tidak ada wasi, jika tidak ada yang dipesani, diberi wasiat, maka kerabatnya yang paling dekat, kemudian yang agak jauh, kemudian yang agak jauh, dengan syarat mereka mengerti tata aturan memandikan jenazah. Semacam bapak, kakek, anak, dengan catatan mereka mengerti ahkamul ghusl, tata aturan memandikan jenazah. Wa illa, jika kerabatnya tidak ada yang tahu, awam dalam masalah memandikan mayit, maka didahulukan selain kerabat, asalkan dia adalah orang yang berilmu, orang yang mengetahui tata aturan memandikan jenazah. Dan aturan penting berkaitan dengan memandikan jenazah yang banyak dilalaikan di tempat kita, jika jenazah itu laki-laki, hanya boleh dimandikan oleh sesama laki-laki. Maka tidak boleh seorang laki-laki dimandikan oleh ibunya sendiri, atau ibunya ikut menyaksikan mandinya anaknya tersebut, atau anak perempuannya, atau saudara perempuannya memandikan atau hadir. tidak boleh. Seluruh orang yang ada di ruangan memandikan, ruang tempat untuk memandikan laki-laki, harus semuanya harus laki-laki. Demikian juga perempuan hanya dimandikan oleh juga sesama perempuan. Tidak boleh oleh anak laki-lakinya, oleh bapaknya, saudara laki-lakinya. Semua yang hadir di ruang tersebut haruslah perempuan. Kecuali suami istri. Pengecualian satu-satunya adalah suami dan istri. Suami boleh memandikan istrinya dan istri boleh memandikan suaminya. Walikulli wahidin minaz zaujain, akan tetapi masing-masing dari suami istri boleh memandikan yang lain. Artinya laki-laki boleh memandikan istrinya, seorang perempuan boleh memandikan suaminya. Demikian juga laki-laki dan perempuan boleh memandikan anak-anak meskipun dengan jenis kelamin yang berbeda, dengan catatan kurang dari 7 tahun. Wala yajuzu, dan tidaklah diperbolehkan seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, memandikan orang kafir. Tidak pula memikul jenazahnya ataupun mengkafaninya, apalagi mensolatinya, meskipun tak adalah kerabat dekatnya, semacam bapak atau ibunya. Karena tata aturan Islam untuk meninggalnya orang kafir, tidak dimandikan, tidak dikafanin, tinggal dimasukkan. Di tempat yang kira-kira aman, tidak mengganggu seandainya busuk. Wa istara, dan disyaratkan air yang digunakan untuk mandikan mayit, hendaknya air yang tahur, air yang bersih dan suci dan mensucikan. Kemudian disyaratkan pula, di sini dikatakan harus air yang mubah, bukan air hasil curian, nyuri pam atau yang lainnya, namun air yang legal. Dan di sini dikatakan syarat, mafhumnya seandainya dimandikan dengan air curian, nyuri air pam, maka mandinya tidak sah. Namun insyaallah pendapat yang lebih tepat, seandainya dimandikan dengan mandi air air curian, sebagaimana wudu dengan air curian, sah namun berdosa. Kemudian hendaknya dimandikan di tempat yang tertutup, sehingga tidak bisa diakses semua orang. Semua orang bisa ikut nonton. Nah, maka nanti tidak bisa diatur. Gimana jenazah laki-laki semuanya harus laki-laki, tidak bisa. Kalau di tempat terbuka, mau ngelarang gimana? Jadi kalau tempat tertutup, ada pintu, bisa diatur. Ada yang jaga, siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Maka ketentuan syariat bisa dilaksanakan. Laki-laki hanya dimandikan oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Walayam bari, dan tidak sepatutnya hadir di tempat tersebut, di ruangan tersebut, orang yang tidak ada hubungannya dengan memandikan mayit. Maka yang hadir itu hanya orang yang pokok memandikan dan orang-orang yang membantunya. Orang yang cuma nonton hukumnya makruh. Orang yang nonton hukumnya makruh, kecuali keberadaannya ada manfaatnya dan ada maksud. Boleh jadi ada hukumnya makruh, berarti ada menjadi mubah jika ada hajat, jika ada kebutuhan. Di antara kebutuhannya ada orang yang ingin belajar cara memandikan mayit. Maka mau lihat langsung gimana sih cara memandikan mayit. Maka boleh dia hadir meskipun cuma melihat dan mengamatikan, ini adalah kebutuhan. Demikian juga jika yang meninggal dunia ini misalnya orang yang taleh, orang yang jauh dari agama, kemudian jenazahnya pun bermasalah karena yang kemungkinan besar karena faktor kemaksiatannya, ya, maka boleh dihadirkan dan dimasukkan dalam ruangan tersebut ini, kerabatnya yang ahli maksiat, dalam rangka nasihat, dalam rangka nasihat secara tidak langsung, ini loh orang yang ahli maksiat matinya jenazahnya semacam ini, yang enggak sholat atau yang jarang sholat suruh masuk, suruh nonton, suruh nonton gimana keadaan orang fasik meninggal dunia. Kemudian sifatul ghusli, tata cara memandikan, hendaklah diletakkan ala sarir, di atas ranjang atau satu tempat yang agak tinggi. Sariri ghuslihi, ranjang untuk memandikan jenazah. Kemudian yustar auratuhu, ditutupilah auratnya dengan satu anduk besar. Satu anduk besar yang bisa menutupi pusar sampai lutut. Kemudian dilepasilah dalam keadaan, kalau idealnya setelah meninggal dunia pakaiannya langsung dilepasi, karena itu ketika itu badan masih lemes. Kalau tidak sudah kaku, ya maka ditutupi dulu dengan handuk, kemudian pakaian yang ada itu digunting. Dalam keadaan dia sudah tertutup dengan handuk, kemudian nanti guntingannya diloroti, diambili tanpa membuka auratnya. Wa yuwarihi anil uyun, hendaknya mayit ini ditutup dari pandangan orang yang mau nonton dengan cara dimandikan di satu kamar atau semacam itu. Kemudian orang yang memandikan mengangkat kepala ya, jenazah ini sampai dekat sampai hampir duduk, tidak duduk posisi duduk, namun hampir duduk. Kemudian tangannya digunakan sedikit untuk menekan perutnya dengan sedikit wayasir dan yumarir tadi melewatkan, wabi asri dengan sedikit ditekan sehingga keluarlah apa yang mau keluar, beraknya yang belum masih tertahan yang belum keluar, dengan itu diharapkan keluar. Setelah keluar tentu yunadzab makhojain, dua jalan keluar, jalan kencing dan jalan berak tersebut dibersihkan. Dibersihkan di balik anduk. Semuanya di balik anduk. Maka itu sekedar meraba-raba saja. Sekedar meraba-raba. Wa yunajji al-mayyit, maka mayit tersebut diistinjakkan, dibersihkan. Fayursal, maka dibasuhlah alal makhojain, pada tempat dua tempat keluar, jalan depan dan jalan belakang, najis yang ada di sana. Dan ini dilakukan di balik anduk. Caranya adalah wadzalika bila fi khirqatin, caranya adalah dengan orang yang memandikan tersebut menggunakan khirqatin, potongan-potongan kain, ala yadi pada tangannya. Dia bungkus tangannya atau dengan sarung tangan, kemudian sarung tangannya, kemudian ngambil kain, potongan kain-kain atau kain atau potongan kain, kemudian digunakan untuk membersihkan dari balik handuk tadi. Kemudian hendaknya orang yang memandikan itu berniat untuk memandikan, dan dia yusami menyebut tasmiyah, mengucapkan bismillah, kemudian mewudukan mayit sebagaimana wudu seperti sholat, dari membasuh telapak tangan dan seterusnya sampai membasuh kaki, kecuali untuk kumur-kumur dan istingsak, maka ketika itu air tidak perlu dimasukkan ke mulut, namun cukup mulut dan hidung diusap. dengan tangan yang basah. Kemudian sumayyur salra suhu walihyatuhu, kemudian dibasuhlah, disiramlah dengan air kepala, dan jika dia punya jenggot dan jenggotnya, bima isidri, dengan air yang bercampur dengan tumbuhan daun sidr. Atau jika tidak ada tumbuhan daun sidr, bisa diganti dengan sabun atau alat pembersih yang lain. Setelah itu kemudian dibasuhlah anggota badan sebelah kanan, tangan, kemudian belahan kanan, badan belahan kanan, dengan cara dimiringkan. Kalau mau belahan kanan, ya berarti dimiringkan ke kiri. Ya. Dimiringkan ke kiri, sehingga yang di atas adalah bagian kanan. Kemudian diguyur dengan air. Setelah itu dimiringkan ke kanan, sehingga yang berada di atas adalah badan sebelah kiri, kemudian diguyur dengan air. Kemudian jika sudah diguyur dari pundak sampai ujung kaki, kepala sudah, tinggal badan. Maka badan belahan kanan, caranya tentu dengan miring kiri. Miring ke kiri, lambung kiri di bawah, berarti yang di atas lambung kanan. Dan disiram dari pundak sampai ujung kaki. Dan setelah itu sebaliknya, dimiringkan ke kanan sehingga yang di atas adalah lambung kiri, kemudian diguyurkan air dari pundak sampai ujung kaki. Nah, kemudian jika ada bagian badan yang belum terbasuh air, summa yukmal ghuslu baqil jismi, kemudian disempurnakan dengan diguyurkan air ke bagian badan yang lain. Wa istahab, dan dianjurkan bagi orang yang mandikan untuk menutupi tangannya atau menggunakan khirqah, potongan-potongan kain saat dia memandikan. Maka mungkin perlu agak sedikit digosok. Nah, itu gosoknya pakai potongan-potongan kain tadi. Wajib dalam mandi adalah sekali. Ketika tadi miring kanan, lambung kanan diguyur dari pundak sampai ujung kaki, kemudian kemudian bagian kiri dari pundak sampai ujung kaki, kok dengan itu semuanya sudah basah? Dengan itu semuanya sudah basah, kepala sudah, badan dengan sekali ini sudah basah. Sekali guyur dari pundak sampai kaki, terus ini satu lagi dari pundak sampai kaki, dengan ini kok sudah basah? Maka ini sekali mandi. Ini sekali mandi. Ini wajibnya ini. Jika tadi yang belahan kanan sama belahan kiri sudah ternyata ada yang belum basah dan dilengkapi, maka ini berarti sudah satu kali mandi. Dan ini wajibnya. Wal wajib, maka wajibnya adalah sekali mandi jika dengan sekali mandi sudah al-inqa, sudah membersihkan badan. Namun wal mustahab, dianjurkan tiga kali mandi. Wa in hasala al-inqa, meskipun tidak sampai tiga kali, cukup dengan sekali sudah membersihkan seluruh badan. Sudah meratakan air ke seluruh badan. Maka dianjurkan tiga kali basuhan. Yaitu tiga kali guyuran. Tiga kali guyuran dari pundak sampai kaki. Wa yustahab, dan dianjurkan untuk guyuran yang ketiga, ayat guyuran yang terakhir, misalnya tadi yang ketiga, hendaknya menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Menggunakan air yang digunakan kapur barus. Begitu sudah ketiga, diguyur dari kanan ke kiri, dari pundak sampai kaki untuk yang ketiga kalinya, maka ini berarti sudah mandi tiga kali. maka tinggal dikeringkan. Ini perlu diandui. Maka kita perlu anduk besar yang kedua. Tadi semuanya dimandikan dalam keadaan pusar sampai lutut tertutup auratnya, dengan bahasa kita dengan anduk tebal besar. Setelah tiga kali al-ghusl, tiga kali mandi, maka kita datangkan anduk kering yang kedua, kita gunakan untuk ngelap, untuk menghandui badannya yang telah basah dengan air. Setelah tentu anduk ini jadinya agak basah. Maka letakkan anduk yang agak basah tadi di atas anduk yang basah. Setelah itu anduk yang basah dilorot, kata orang Jawa, diambil pelan-pelan. Sehingga terambillah anduk yang basah dan sudah tergantikan dengan anduk yang setengah basah, tanpa terlihat aurat. Atau yang atau untuk tiga kali mandi yang disini dianjurkan, maka itu berarti kepalanya juga tiga kali, sebagaimana badan juga tiga kali. Kemudian di sini disampaikan setelah diandui, baru kemudian dihilangkan bagian-bagian yang syariat memerintahkan untuk menghilangkannya dengan dipotong kukunya. Dan dipotong beberapa bagian rambutnya, misalnya rambut ketiaknya. Nah, di sini diletakkan itu di setelah selesai mandi. Nih, sebagian ulama fikih yang lain meletakkannya itu di awal mandi. Dipotong-potong dulu baru mandi. Jadi di sini boleh juga potong-potong kuku yang panjang, kuku kaki, kuku tangan yang panjang itu setelah selesai mandi. Kemudian untuk perempuan, yudhofar sya'rul mar'ah, rambut perempuan itu dikepang. Kemudian kepangannya itu diletakkan di belakang, artinya di punggung, tidak dikeluarkan ke dada, namun dibiarkan di punggung. Dengan tiga kepangan, kanan, kiri, dan tengah. Ini dua, kemudian satu. Dengan ini selesailah proses memandikan mayit. Gampang sebenarnya memandikan mayit. Sebagai kaidah mandi pokoknya semuanya rata, kan? Kalau semuanya rata dengan air sudah selesai mandi. Kalau mau detail ya, mau detail sempurna ya, gambarannya sebagaimana tadi. Wa idza ta'adzarat, dan tidak memungkinkan memandikan mayit karena tidak adanya air, atau badannya terpotong-potong disebabkan karena terbakar atau yang lain, maka mayit tersebut ditayamumkan. Ditayamumkan sehingga cumanya dan telapak tangannya kita tempeli debu, kita pegang-pegang dengan dalam keadaan tangan kita berdebu, dan tangannya dipegang-pegang dan diusap wajahnya, selesai. Kemudian dianjurkan bagi orang yang memandikan mayit untuk mandi setelah dia selesai memandikan. Hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Kemudian man yatawalla al-ghusla, siapakah yang menangani proses memandikan? Al-afdal, yang terbaik yang mengurusi pemandian jenazah adalah orang yang paling mengetahui sunnah Nabi dalam masalah memandikan, dan dia adalah orang yang terpercaya, umana, dia orang yang amanah, Amanah dalam artian jika dia melihat cacat yang ada, cacat fisik, kekurangan fisik yang ada pada jenazah ini, dia tidak akan cerita kemana-mana. Dia tidak akan ceritakan meskipun pada istri ataupun anaknya sendiri, ya, cuma akan disimpan. Ya, tidak akan dia ceritakan kemana-mana, termasuk cerita ke majalah Hidayah atau yang lainnya. Al-udul, dan dia adalah orang yang baik agamanya. Lasiamat lebih diutamakan jika orang yang orang tersebut adalah keluarganya sendiri atau minimal kerabatnya. Karena orang-orang yang ngurusi jenazah, pemandian jenazah Nabi, mereka adalah keluarganya semacam Ali dan yang lainnya. Namun orang yang paling berhak untuk memandikannya adalah al-wasi, orang yang mendapatkan wasiat, yang dia berwasiat sebelum meninggal agar dimandikan si fulan. Setelah itu bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian kerabatnya makin jauh min asobatihi, yang tergolong kalau dalam ilmu faraid sebagai asobahnya. Setelah tidak ada, maka baru dzau arham, kerabat yang bukan ahli waris. Dan wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kan ini wajib hukumnya, yang mengurusi mandinya jenazah laki-laki adalah sesama laki-laki. Dan jenazah perempuan diurusi hanya oleh perempuan. Non dikecualikan untuk pasangan suami istri, maka satu bisa memandikan yang lain. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu." Seandainya aku bisa memutar kembali waktu, maghsalan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ghairu nisaihi, maka tidak akan ada yang memandikan jenazah Nabi kecuali semua istrinya. Demikian juga Nabi pernah berkata pada Aisyah, "Seandainya engkau mati duluan sebelum diriku, niscaya akulah yang akan laghsal tuki, akulah yang memandikanmu dan mengkafanimu." Demikian juga Asma binti Umais memandikan jenazah suaminya Abu Bakar As-Siddiq radallahu anhu. Namun syahidul ma'roka, orang yang mati syahid karena jihad, karena meninggal di medan jihad, tidaklah dimandikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang yang terbunuh syuhada Uhud agar dimakamkan dengan kain-kain mereka tanpa dimandikan dan tanpa Nabi mensolati mereka. Demikian juga tidak dikafani, tidak pula disolatkan, bahkan dimakamkan dengan keadaan kainnya sebagaimana dalam hadis yang lewat. Dan untuk asyikot, untuk janin yang keguguran, itulah anak yang aborsi atau keguguran dari perut ibunya sebelum sempurnanya kelahirannya, baik laki-laki ataupun perempuan, asalkan keguguran tersebut telah sampai usia janin telah 4 bulan, maka dimandikan. Jika 4 bulan tolakah lebih, maka dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Karena janin setelah 4 bulan, yakunu insanan, statusnya adalah manusia sebagaimana layaknya manusia. Maka dimandikan, dikafani, disolatkan, diberi nama, diakikohkan. Kemudian hukum mengkafani mayit dan tata cara mengkafaninya. Takfinu, mengkafani mayit hukumnya wajib berdasarkan perkataan Nabi tentang orang yang ihram yang dilemparkan oleh untanya sendiri. Wa kafinuhu fi thawbaini, kafanilah dia dengan dua kain ihramnya. Dan yang wajib dari wajib dalam mengkafani adalah satu lembar kain yang menutupi seluruh badan dengan warna bebas. Tidak harus putih. Tidak harus putih. Batik itu boleh. Ya. Masa pocong identik dengan putih, ya sekali-kali potong yang batik gitulah. Yang wajib adalah satu lembar kain yang menutupi seluruh badan. Fa idza lam yujad, jika tidak tidak dijumpai kecuali satu kain yang pendek tidak mencukupi untuk seluruh badan, maka yang diutamakan untuk ditutupi adalah kepala dan bagian atas badan. Dan ju'ila kemudian diletakkan untuk menutupi kaki, syai'un man idkhikh. Bisa ditutupi dengan rumputan. Kalau di Arab, ya bisa, maka dipilihkan untuk memakai rumput idkhir. Ya, sebagaimana cerita sahabat Khubab ibn Arad yang menceritakan bagaimanakah Mus'ab bin Umair dikafani. Radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu, ya, Mus'ab bin Umair gugur di medan perang Uhud. Dan Nabi SAW memerintahkan kami, dan ketika itu Mus'ab bin Umair tidaklah meninggalkan warisan kecuali satu lembar kain. Dia tidak punya harta, mati dalam keadaan cuma punya satu lembar kain yang jika ditutupkan di kepala kakinya kelihatan, jika ditutupkan ke kaki kepalanya nongol. Dan karena kemiskinan yang demikian akut ketika itu, maka dan sahabat lain pun tidak ada yang bisa bantu. Tidak ada juga yang bisa nyumbang kain. Semuanya pas untuk kebutuhannya masing-masing. Nabi pun juga tidak bisa bantu. Nabi pun juga punya. Bisa dibayangkan gimana kondisi kondisinya jika ini bisa perang, namun keadaannya itu kayak gitu. Ini selesai perang Uhud. Bisa perang, namun kondisi kaum muslimin kayak gitu. Ini Mus'ab bin Umar cuma punya warisan satu lembar kain, itu pun ngepas, gak bisa menutupi seluruh badan, sahabat yang lain juga gak ada yang bisa bantu, Nabi pun juga gak bisa bantu. Ini kalau saya bayangkan, ini adalah kemiskinan yang sangat-sangat akut. Namun itu tidak menghalang mereka untuk berjihad di jalan Allah, tidak menghalang mereka untuk taat, tidak menghalang mereka untuk semangat beribadah, semangat meningkatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Maka Nabi perintahkan kami untuk menutupi kepalanya dan kami letakkan untuk menutupi kakinya rumput idkhir. Dan jika yang meninggal dunia adalah seorang laki-laki yang dalam kondisi ihram, maka tidak ditutupi kepalanya. Kepala dibiarkan terbuka, yang ditutupi kain cuma pundaknya ke bawah. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan orang yang ihram yang meninggal dunia tadi karena dilemparkan untanya, Nabi katakan wala tukhammiru ra'sahu, janganlah kalian tutupi kepalanya. Kemudian syarat pakaian wa yakunu dzalika bi tsaubin, dan pakaian yang digunakan untuk mengkafani adalah kain yang laisiful basyarah, tidak mendeskripsikan kulit, artinya bukan kain yang tipis transparan namun yang agak tebal satiran, sehingga dia adalah kain yang menutup. Wajib ayakuna min malbusin mislihi, dan wajib hukumnya kain tersebut adalah kain yang semacam itu standar dipakai oleh orang yang hidup. Tidak kemudian mentang-mentang sudah mati, Allah ini juga mau dimakan tanah, carikan kain yang sudah sangat tidak layak untuk dipakai oleh orang yang hidup. Namun min malbusin mislihi, kain semisal itu dipakai oleh orang yang hidup. Tidak harus baru. Namun juga jangan terlalu jelek sehingga di dunia orang yang hidup itu sudah tidak layak untuk dipakai. Li'anola ijhafa, maka tidak boleh zalim terhadap mayit, demikian juga tidak boleh zalim kepada ahli warisnya dengan harus dipaksakan kain yang mahal, baru. Nah, ini zalim kepada ahli waris. Namun demikian juga, jangan pula zalim sama mayit, cari kain yang sudah sangat tidak layak untuk dipakai. Kemudian yang sesuai dengan sunnah, jika jenazahnya laki-laki, maka maka dikafani dengan 3 lembar kain yang berwarna putih terbuat dari kapas. Dihamparkan 1 di atas yang lain. Kemudian jenazah diletakkan padanya mustalqin dalam keadaan terlentang. Sumayyurat, kemudian dikembalikanlah ujung yang atas dari sisi kiri, dikembalikan, digunakan untuk menutup ke belahan kanan. Kemudian kain yang kanan ditutupkan ke arah kiri. Demikian juga kain yang kedua dan kain yang ketiga. Maka tadi jenazah sudah selesai mandi di tempat di sarirul ghusl, dalam keadaan tertutup pakai anduk setengah basah. Maka kita siapkan di tempat yang lain, di tempat untuk pengkafanan, kita siapkan 3 lembar kain yang kita tumpuk 1 di atas yang lain. Misalnya ini, kita letakkan kain pertama, kemudian kain kedua, kemudian kain ketiga. Disiapkan terlebih dahulu. Bahkan seharusnya sudah disiapkan sebelumnya adalah tali. Maka ini apa, misalnya meja untuk mengkafani, disiapkanlah tali. Standar tali untuk mayit itu 7 buah tali. Namun itu masalah teknis, bukan syariat. Nah, artinya tambah boleh, kurang juga tidak apa-apa. Namun standar cukup untuk ngikat mayit itu 7 tali. Yang biasanya dipilih tali dari kain. Namun seandainya pakai tali rapia atau apa juga tidak apa-apa. Tidak ada keharusan harus talinya harus tali kain. Maka siapkan 7. Dan 7 ini adalah teknis, bukan syariat. Ini meja untuk kafan, siapkan 7 potong, 7 buah tali. Kemudian di atas tali tadi kita kasih kain, kain 1. Dan kita kasih kain lagi, kain 2. Kemudian kita kasih kain lagi, kain 3. Nah, kemudian mayit yang sudah kering, sudah dianduk tadi, kita gotong, ditaruh di sini. Dalam keadaan masih, anduknya masih terpakai. Maka tadi di yang baru saja kita baca, ini ada 3 lembar, maka kita tutupkan dari yang paling atas. Ini satu-satu. Maka diambil, dimulai dari tadi disampaikan dari yang kiri. Ini mayitnya ada di sini, maka kain kiri dibawa ke kanan, kemudian yang kanan, kemudian di atasnya. Kemudian kain yang kedua demikian, ini dibawa ke kanan, kemudian ini di atasnya. Dan kain yang ketiga di atasnya lagi, kain yang paling bawah, kemudian dari yang kiri, kemudian yang kanan. Maka mayit sudah terbungkus. Setelah mayit terbungkus, anduk tadi dilorot. Orang Jawa bilang dirogoh, dilorot, kemudian diambil pelan-pelan. Maka dia siap untuk diikat, kemudian dikafani lebih lanjut tanpa terlihat aurat. Dan di lorot boleh jadi dari bawah ataupun dari atas, ya. Tapi yang jelas dari balik kain. Dari balik kain. Ya, setelah itu, ya, tinggal kemudian setelah di lorot, tinggal ditali. Kemudian thumma salisa sampai kain yang ketiga, thumma yuja'al az-za'id inda ra'sihi. Jika kain tersebut sangat lebar sehingga ada sisanya, namun sisanya tidak begitu banyak, maka letakkan sisa itu di ujung kepala. letakkan sisa setelahnya kepala. Di sana ada sisa, di atas kepalanya ada sisa kain. Tsumma yuqad, kemudian sisa tersebut diikat. Wa falau kana Zaid, demikian juga jika tambahannya. Adapun kalau ya, cuma yang tersisa sedikit, maka itu atas yang ditali, adapun kemudian diikat, adapun kaki tidak. Itu jika cuma sisa sedikit. Maka yang diutamakan nutupi kepala. Kaki sedikit terbuka tidak apa-apa. Namun jika sisanya banyak, falau kana Zaid akthar, jika sisa kain itu banyak untuk nutupi badan mayit, maka ju'ila juga di sisa itu diletakkan pada telapak kaki. Kadzalika, seperti itu, wa yuqad, dan ditali. Kalau sisanya banyak, maka ada tali di setelah kepala dan ada kain yang sisa kain yang ditali setelah telapak kaki. Karena demikian itu dalika asbat lil kafani. Itu menyebabkan kain kafan itu lebih kencang. Mengingat perkataan Aisyah radhiyallahu anha tentang tiga kain, dalilnya adalah perkataan Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jenazahnya dikafani dengan tiga kain berwarna putih suhuliyah. Suliyah di catatan kaki jamak dari sahal, yaitu kain putih yang bersih, dan tidaklah disebut suhuliyah kecuali terbuat dari kapas. Namun ada yang membaca dengan sinnya di fathah sahuliyah, maka jika sahuliyah artinya nisbat kepada Sahul, satu kampung di Yaman yang merupakan negeri Nasrani ketika itu. Judud, dan itu adalah kain yang baru Yamaniyah, diimpor dari Yaman. Dari negeri kafir. Dari daerah yang mayoritasnya kafir, Nasrani. Kemudian jenazah Nabi itu tidak ada padanya gamis, tidak ada padanya sorban. Dan jenazah Nabi itu udrija fiha idrojan. Itu dimasukkan ke dalam tiga lembar kain tersebut, idrojan benar-benar dimasukkan. Artinya diletakkan di atasnya. Kemudian baru ditutupi. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakailah kain yang berwarna putih, karena dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wakafinu, dan gunakanlah untuk mengkafani orang-orang yang meninggal di antara kalian. Kenapa Nabi sebut kain putih kain yang terbaik? Karena dia adalah kain yang paling bersih dan kain yang paling cepat kelihatan jika ada kotoran, sehingga lebih cepat dicuci. Lebih cepat untuk dicuci. Maka ini dalil menunjukkan bahasa Islam adalah agama kebersihan. Sehingga Nabi ingin supaya umatnya rajin nyuci kain, sehingga disuruh untuk pakai kain yang putih. Dan hanya dengan kain yang hitam itu kalau kotoran enggak kelihatan, sehingga berminggu-minggu dicuci ya, itu ya, enggak ketahuan teman-temannya. Dan kalau kain putih, ya tidak bisa. Ya, dia sangat terlihat jika terlihat ada kotoran. Maka Nabi katakan, ya adalah sebaik-baik kain kalian, pakaian kalian. Wal unsa, dan untuk perempuan, maka menggunakan lima kain. Namun hadis tentang lima kain untuk perempuan dinilai dhaif oleh Al-Albani di Akamul Janais. Sehingga ya, pendapat yang diambil oleh Al-Albani di Ahkamul Janais, perempuan sama dengan laki-laki tiga lembar kain. Dengan ketentuan yang tadi telah kita bahas. Namun bisa dikatakan jumhur lima kain. Jumhur fuqaha, dan yang diambil di buku ini menggunakan untuk perempuan dianjurkan lima kain. Namun anjuran bukan kewajiban. Lima kain yang semuanya terbuat dari kapas. Lima kain tersebut terdiri satu sarung. Maka pakai sarung. Atau ya kalau enggak sarung, kalau bahasa kita ya kayak jarit. Sejenis itu. Yang dipakai seperti sarung untuk nutupi bagian bawah badan. Kemudian satu kerudung dan satu long dress, komis. Maka di untuk prosesinya nanti disarungi dulu, kemudian setelah itu dipakaikan long dress, mungkin jubah dengan bukaan depan. Kemudian setelah itu wakhimar dikasih kerudung. Ini dikasih kerudung, kerudung yang lebar. Setelah itu baru kemudian walifafatain, dua lembar kain penutup seluruh badan. Kalau tadi tiga, kalau untuk laki-laki tiga seluruhnya penutup seluruh badan. Kalau perempuan dua saja. Namun di dalamnya sudah ada kerudung, sudah long dress, sudah pakai jarit atau sarung. Masabi, sedangkan anak kecil cukup dikafani dengan satu kain, dan boleh juga kalau mau tiga kain. Itu untuk anak kecil laki-laki. Sedangkan untuk sagirah, anak kecil yang perempuan, maka di sini disampaikan dikafani dengan satu long dress ditambah dua kain penutup seluruh badan. Kemudian poin yang keempat, mensolati mayit, hukumnya dan dalilnya. Mensolati mayit fardu kifayah. Jika dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, gugurlah dosa dari yang lain. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya utang. Nabi tidak mau mensolatkan, namun Nabi katakan sallu ala sahibukum, silakan kalian solati kawanmu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat hari matinya Raja Najasyi, sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia, berdirilah kalian, mari kita mensolatinya dengan cara solat gaib. Kemudian syarat sah solat mensolati mayit, rukunnya dan sunahnya. Syarat sahnya solat jenazah adalah sebagai berikut: niat dan mukallaf. Yang mensolati adalah mukallaf, balik berakal, menghadap kiblat, menutup aurat, menjauhi najis. Karena solat jenazah adalah bagian dari solat. Demikian juga syaratnya adalah adanya mayit di depan orang yang sholat, jika itu satu negeri, satu kampung, satu daerah dengannya. Kemudian Islamnya orang yang sholat, yang mensholati adalah muslim, wal musholla alaih, dan yang disholati juga muslim. Kemudian toharah, yang mensholati dan yang disholati, dua-duanya dalam keadaan suci, meskipun sucinya dengan cara tayamum. Diudrin, jika karena ada satu udhur yang menyebabkan mayit memak ditayamumi, dan orang yang mensolati kebetulan juga toharohnya juga tayamum karena satu dan lain hal. Dan rukun solat jenazah, rukunnya sebagai berikut: berdiri min qadirin fi fardiha. Berdiri min qadirin, ini disyaratkan untuk orang yang mampu berdiri saat solat fardu. Kalau dia sholat fardunya mampu berdiri, maka sholat jenazahnya juga sambil berdiri. Karena sholat jenazah adalah sholat yang wajib dengan berdiri sebagaimana sholat fardu. Kemudian berikutnya, rukun berikutnya adalah takbir minimal 4 kali. Karena Nabi SAW tatkala mensholati jenazah Najasyi, beliau bertakbir 4 kali. Dan membaca surat Al-Fatihah, mengingat sabda Nabi yang bersifat umum, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Dan sholat untuk Nabi dan doa untuk mayit. Sebagaimana sabda Nabi, jika kalian mensholati mayit, satu jenazah, maka ikhlaskanlah doa kalian untuk mayit. Demikian juga mengucapkan salam setelah selesainya sholat, mengingat hadis yang bersifat umum, wa tahliluha at-taslim, dan penutup sholat adalah ucapan salam. Kemudian rukun berikutnya adalah urut. Di antara rukun-rukun di atas, tidak ada yang didahulukan atas yang lain. Kemudian hal yang sunnah dianjurkan saat sholat jenazah adalah mengangkat dua tangan bersama dengan setiap bacaan Allahu Akbar. Kemudian baca ta'awud sebelum baca Al-Fatihah. Kemudian sunnah yang lainnya adalah mendoakan diri sendiri dan kaum muslimin. Kalau doa mayit, rukun. Doa untuk diri sendiri, sunnah saja. Wal isral bil qiraah, kemudian bacaannya semuanya Al-Fatihah, solawat, semuanya dibaca dengan lirih. Seandainya yang keras, ya sah. Namun, tidak dianjurkan. Kemudian, waktu mensolati mayit atau mensolati jenazah, keutamaannya dan tata caranya. Ya, waktu solat untuk mensolati jenazah dimulai sejak setelah mayit itu dimandikan dan dikafani. Jadi kalau belum dimandikan, berarti belum boleh disolatkan. Atau sudah dimandikan namun belum dikafani, masih anduan tadi juga, belum boleh disolatkan. Sampai dia dikafani, berarti dia sudah siap. Ini adalah syarat untuk waktu pelaksanaan sholat jenazah, jika jenazahnya itu adalah satu daerah dengan orang yang mau mensolatinya. Namun jika lain daerah, maka waktu sholat jenazah bil ghaib adalah dengan sampainya berita kematian orang tersebut. Ini adalah waktunya in kana ghaiban, jika jenazahnya tidak ada di situ. Kemudian keutamaan dan pahala orang yang mensolati jenazah terdapat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menghadiri proses perawatan jenazah sampai disolati dan dia termasuk yang mensolatinya, maka untuknya pahala satu qirat. Jika mengikuti perawatan jenazah sampai dimakamkan di kuburan baru kemudian pulang, untuknya pahala dua qirat. Ada yang bertanya pada Nabi, apa itu dua qirat? Kata Nabi, semisal dua gunung yang besar. Dan tata cara mensolati jenazah, imam, boleh juga munfarid, orang yang sholat jenazah sendirian, ya. Maka perkataan ini dalil, ya, sholat jenazah boleh sendirian dan tidak berjamaah. Kalau berjamaah, yang jadi tolak ukur adalah imam. Hendaknya imam atau orang yang sholat sendirian, ya, berdiri di dekat atau lurus kepalanya mayit jika dia laki-laki, dan tengah badan si mayit jika dia perempuan. Disebuti dzalika karena validnya berita atau hadis tentang hal ini berupa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan dan dituturkan oleh Anas bin Malik radhiallahu anhu. Kemudian takbir mengucapkan Allahu Akbar pertama untuk sebagai takbiratul ihram dan baca ta'awud setelah takbir, summa yusami, kemudian membaca bismillah dan membaca al-fatihah dengan suara yang lirih. Ini di sini disebutkan bismillah kemudian al-fatihah, mengisyaratkan pendapat yang diambil oleh penulis, bismillah bukan bagian dari al-fatihah. Maka itu dengan suara yang lirih meskipun sholatnya di waktu malam. Karena hukum asal sholat di malam hari itu dengan suara yang keras. Coba sholat lima waktu yang jahriyah semuanya sholat malam. Maghrib, isya, subuh semuanya ya, bersama dengan gelapnya malam. Dan hukum asal sholat siang hari itu sir. Maka di sini dikatakan sholat jenazah ini al-fatihah dibaca sir meskipun dikerjakan di malam hari. Dan takbir yang kedua setelah takbir dan bersolat kepada Nabi sebagaimana bacaan salawat di tasahud. Kemudian takbir yang ketiga, setelah takbir ketiga isinya adalah doa untuk mayit dengan doa yang warid. Berdalil dari Nabi SAW diantaranya adalah kalimat Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah berikanlah ampunan kepada kami baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Wa syahidana wa ghaibana, yang hadir di sini dan yang tidak hadir di sini. Yang muda, yang tua, yang laki-laki dan yang perempuan. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu, siapa yang kau beri kesempatan untuk hidup di antara kami, maka berilah dia hidup di atas Islam. Dan siapa yang kau wafatkan minna di antara kami, maka wafatkanlah di atas iman. Atau bacaan yang lain, Allah marfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah berikanlah marfirahmu untuknya, sayangilah dia, selamatkanlah dia dari berbagai mara bahaya, wa'fu anhu maafkanlah dosa-dosanya, wa'akrim nuzulahu, muliakanlah nuzulahu. Nuzul itu makna asalnya adalah suguhan untuk tamu. Ya, suguhan untuknya, maka dia telah bertamu ke tempatmu ya Allah. Wasi' madkhalahu, lapangkanlah, longgarkanlah tempat masuknya, basuhlah dosa-dosanya dengan air, dengan es, dan dengan embun. Artinya bersih sebersih-bersihnya. Dan bersihkanlah dia dari dosa dan kesalahan, sebagaimana kain yang putih, bersih dari segala kotoran. Wa abdilhu, dan gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Masukkanlah dirinya ke dalam surga, wa aidhu min adzabil qabri awi adzabin nar, dan lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Berkaitan dengan keluarga yang lebih baik dan pasangan yang lebih baik, maka yang dimaksud dengan lebih baik di sini boleh jadi ainan atau sifatan. Boleh jadi personnya dan sosoknya ataupun sifat dari person dan sosok tersebut. Maka boleh jadi jika keluarganya adalah keluarga yang buruk, keluarga yang kafir, Allah ganti dengan keluarga yang lain. Atau jika keluarganya adalah orang baik, maka Allah gantikanlah untuknya keluarga yang lebih baik daripadanya, adalah masih orangnya masih itu, namun di akhirat nanti sifatnya sudah berubah dan sudah berbeda. Allah berikanlah untuknya istri gantikanlah untuknya istri atau suami. Itu boleh jadi adalah orangnya beda, atau boleh jadi ya orangnya sama, namun keadaannya di akhirat sudah jauh lebih baik. Sehingga itu berbeda dengan dulu saat di dunia. Dulu ke dunia, ya istrinya muslimah, namun cerewet minta ampun. Nah, maka digantikan dengan yang lebih baik. Ya masih itu, namun cerewetnya sudah hilang. Nah, cerewetnya sudah hilang. Ngomel-ngomelnya, masya Allah gak ketulungan. Diganti, ya masih itu juga, namun sudah hilang yang ngomel-ngomel. Ini termasuk lebih baik. Kemudian jika mayit adalah anak kecil, maka doanya adalah Allah majalu salafan li walidayhi, Allah jadikanlah dia pendahulu untuk dua orang tuanya, wa faratan pendahulu, wa ajron, dan pahala. Kemudian bertakbir untuk yang keempat. Nah, takbir setelah takbir keempat boleh tidak ada bacaan. Boleh tidak apa-apa. Cuma yaqif ba'daha qalilan. Cuma diam sejenak sebelum salam. Setelah takbir keempat itu boleh enggak baca. Karena tadi doa setelah takbir keempat itu sunnah. Boleh cuma diam sejenak kemudian salam. Namun wa inda'a bima yataysara. Dan jika dia berdoa dengan doa yang mudah untuk dan dia hafal, fahasanun, maka satu hal yang baik. Artinya sunnah. Di antaranya adalah bisa mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ini doa untuk diri sendiri. Ya Allah, janganlah kau cegah kami dari pahala karena sebab musibah ini. Dan ya Allah, janganlah engkau simpangkan kami, sesatkan kami, jauhkan kami dari jalan yang lurus setelah kematiannya. Atau doa yang lain, misalnya setelah takbir keempat, malah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tidak apa-apa. Namun enggak doa sama sekali, cuma diam sejenak juga enggak apa-apa. Summa yusallim, kemudian mengucapkan salam taslimatan wahidatan, sekali saja ke kanan. Ini yang lebih dipilih oleh penulis, Dan seandainya ucapan salam dua kali, maka tidak mengapa. Maka ada dua pilihan. Dua-duanya syariat, dua-duanya adalah sunnah Nabi. Dan orang yang ketinggalan sebagian sholat, yaitu sebagian takbir, masbuk dalam sholat jenazah, maka dakhala ma'al imam, dia langsung ikut bersama imam. Wa idza sallama, jika imam sudah salam, qadha ma fatahu ala sifatihi. Maka dia qadha, maka dia qadha apa yang telah terlewat ala sifatihi dengan sebagaimana tata cara yang seharusnya. Wa man fatatu salatu qabla dafni, dan siapa yang terlewatkan sehingga belum bisa mensolati jenazah tersebut sebelum dia dimakamkan, maka boleh baginya mensolati jenazah tersebut setelah dimakamkan di pemakaman. Datang ke kuburannya dan sholat jenazah. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW tentang kisah seorang perempuan hitam yang biasa nyapu masjid. Dan perempuan hitam ini meninggal dunia di malam hari, dan para sahabat langsung memakamkannya malam hari itu juga tanpa memberitahu Nabi, karena tidak ingin ganggu Nabi yang istirahat. Nabi tidak dikabari sampai belum merasa kehilangan. Ya, masjid kok kotor? Mana yang biasanya bu? Nabi tanya, kemana itu yang biasanya bu? Udah meninggal. Loh, kok aku nggak dikasih tahu? Nabi, kami tidak ingin merepotkanmu, malam-malam dibangunkan. Maka kemudian, sudah mana tunjukkan padaku makamnya. Kemudian Nabi ke makam perempuan tersebut dan mensolati jenazahnya. Maka status solatnya adalah solat jenazah. Dan solat jenazah di atas pemakaman dia. Dan inilah satu-satunya solat yang dibolehkan di pemakaman. Kemudian wasala al ghaib anil balad ingdal ilmi biwafati, salat gaib, salat jenazah bil ghaib, ya, dia gaib anil balad, berada di daerah yang lain dari daerah orang yang mensolati. Ini dilakukan pada saat tahu kalau dia wafat, meskipun tahunya setelah sebulan ataukah lebih. Yusali ala saqat, dan mensolati ala saqat, mensolati janin yang keguguran, itu dikerjakan jika telah genap 4 bulan ataukah lebih. Jika kurang dari itu, maka tidak ada sholat untuk janin yang keguguran. Dan terakhir perkataan penulis Fikih Muyassar tentang sholat gaib, maka nampaknya penulis mengambil pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa semua mayit yang gaib yang ada di luar daerah ya, boleh untuk disolati jenazahnya. Dalam masalah ini tentang masalah sholat gaib, ulama berselisih pendapat. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sholat gaib tidak dituntunkan, itu hanya khusus untuk Najasyi. Ini pendapat Abu Hanifah dan Malik. Kemudian yang kedua ada pendapat Syafi'i, semua jenazah muslim yang meninggal dunia di lain daerah, maka dituntunkan sholat jenazah untuknya, apapun keadaan jenazah tersebut di sana. Kemudian yang ketiga adalah merinci. Yang pertama adalah rincian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, mengatakan jenazah dilihat jenazahnya di sana disolatkan ataukah tidak. Jika tidak disolatkan karena meninggal di tengah-tengah orang kafir, maka ada solat gaib. Jika tidak, maka tidak. Sedangkan Sa'di, pendapat yang ini rincian yang kedua, pendapat Sa'di melihat dilihat jenazahnya, dia lahu fadlun kabirun wa amun lil muslimin ataukah tidak. Apakah dia adalah orang yang punya jasa besar kepada umumnya kaum muslimin, semacam raja yang baik memberikan perlindungan semacam Najasyi, atau boleh jadi ulama yang ilmunya tersebar ataukah tidak. Kalau cuma orang biasa yang kenal juga cuma paling-paling tetangga dan kerabatnya, dia enggak punya peran yang ini, ya maka enggak ada sholat gaib. Tapi orang yang berjasa boleh jadi kaya, namun dia dermawan, ya, proyek kebaikannya ada di mana-mana, Maka ada sholat gaib untuk orang kaya semacam ini. Zahir perkataan penulis, ya, kemungkinan beliau mendekati, beliau mengambil pendapat Syafi'i. Cuma mengatakan ada sholat gaib, manakala dia itu gaib anil balad, di luar daerah, disolatkan, manakala kita tahu berita kematiannya. Begitu saja, maka ini kemungkinan yang paling mendekati kalau dari kalimat semacam ini adalah berpendapat dengan pendapat Syafi'i. Dari berbagai pendapat tersebut, wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat dan yang dirujukkan oleh Al-Albani di Akhamul Janais adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnul Qayyim, dengan menghormati pendapat yang lain. Monggo kalau mau pakai mengambil dan beramal dengan pendapat Syafi'i, silakan. Tidak kita salah-salahkan dan tidak kita ingkari. Atau yang lain. Kemudian memikul jenazah dan berjalan membawa jenazah. Dituntunkan untuk mengikuti jenazah dan mengiringkannya menuju makamnya. Dalilnya hadis yang telah lewat, siapa yang mengikuti prosesi pemakaman, prosesi peralatan jenazah sampai dimakamkan, untuknya pahala 2 kirat. Ketika ditanyakan kepada Nabi apa itu 2 kirat, Nabi katakan semisal 2 gunung yang besar. Wayamri dan sepatutnya seorang muslim jika tahu wafatnya salah satu kaum muslimin untuk keluar dari rumahnya dan ikut memikul jenazahnya dan mensolatinya serta memakamkannya. Karena Nabi katakan hak muslim atau muslim yang lain ada 5 dan tidak disyaratkan harus kenal. Maka 5 tersebut menjawab salam, membesuk orang yang sakit dan mengikuti jenazah. Wa ta'akkad, dan menunaikan hak ini semakin ditekankan jika ternyata tidak ada satupun yang keluar rumah untuk merawat jenazahnya. Kemudian terdapat pembahasan tentang bagaimanakah membawa jenazah dengan mobil ambulan. Walabasa bihamliha, dan tidaklah mengapa membawa jenazah tersebut pakai mobil. Misalnya kalau tempat kita mobil ambulan atau mobil jenazah, atau ala dabah, atau ditarik, atau di atas hewan tunggangan. Misalnya ditarik kuda atau ditarik ini, berarti naik andong, jenazah naik andong. Lasyama lebih-lebih jika memang pemakamannya jauh. Ini hukumnya boleh, tidak jauh hukumnya boleh. Cuma kalau jauh, cuma dikatakan lasyama lebih-lebih lagi. Namun seandainya dekat pakai mobil jenazah, apa yang bisa kita tangkap dari apa yang kita baca, boleh. Cuma kalau lebih-lebih lagi, sangat beralasan untuk pakai mobil, manakala jauh. Ini pendapat penulis, dan ada pendapat yang lain dalam masalah ini, yaitu pendapat Al-Albani di Ahkamul Janais, beliau melarang jenazah diantar ke pemakaman dengan mobil. Dan beliau golongkan hal tersebut termasuk bid'ahul janaiz. Hal bid'ah berkaitan dengan masalah jenazah. Ala kulli hal, kalau ya upayakan untuk dipikul saja, kalau memang jauh pakai kendaraan boleh. Wa alal mutabi' laha, dan orang yang mengiring jenazah, ya, itu seharusnya al-musyarakah, ikut punya peran ya, dalam memikul jenazah. Wisok, dan dituntunkan memakamkan orang yang meninggal dunia di pemakaman yang khusus untuk orang-orang yang meninggal dunia. Jangan dimakamkan di halaman rumah atau semacam itu. Namun, makamkanlah di pemakaman umum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakamkan para sahabat yang meninggal dunia di pemakaman umum, yaitu baki. Hadis tentang masalah ini mutawatir. Tidak dinukil satupun dari ulama salaf yang dimakamkan selain di pemakaman umum, kecuali Nabi. Kecuali Nabi Abu Bakar dan Umar, itu saja. Namun sunnah mutaba'ah dalam masalah ini adalah dimakamkan di pemakaman umum, karena itulah praktek Nabi untuk jenazah-jenazah umatnya. Wisan sudah dituntunkan untuk al-isra' bil jenazah, menyegerakan jenazah, yaitu segera dimandikan, segera dikafani, dan segera disolatkan, serta segera dimakamkan. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah satu kalian meninggal dunia, maka janganlah dia tahan, dia malamkan jenazah. Wa asri ubi, segerakan dia ila kubrihi, untuk segera dikuburkan di makamnya. Lihat kalau Tabrani dinilai hasan oleh Ibnu Hajar, dinilai dhaif oleh Al-Albani. Maka terdapat hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, yaitu Ibnu Hajar, terdapat larangan menunda-nunda pemakaman, menunda-nunda proses pemakaman, memalamkan, menginapkan jenazah. Terdapat hadis yang melarangnya. Maka upayakan untuk segera memakamkannya. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang menunda pemakaman karena memindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau memilih hari tertentu dalam satu pekannya untuk itu hari baik untuk dimakamkan, maka ini semuanya adalah khilafus sunnah, menyelisihi apa yang Nabi ajarkan. Demikian juga dianjurkan untuk jalan cepat ketika membawa jenazah saat memikulnya. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asri'u bil jenazah, cepatlah membawa jenazah. Asri'u bil jenazah di sini memiliki dua makna tadi. Pertama adalah cepat dalam proses merawat jenazah, jangan ditunda-tunda. Dan yang kedua adalah cepat dalam memikulnya. Jika dia adalah jenazah yang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka engkau segerakan jenazah tersebut untuk mendapatkan nikmat di alam kubur. Jika bukan jenazah yang baik, maka berarti kalian cepat membebaskan pundak-pundak kalian dari orang yang jelek. Akan tapi ketika jalan cepat memikul jenazah tadi, tidak boleh isoan sedih dan terlalu cepat. Naon bal duna, kalau di catatan saya al-khobati, di cetakan saya ada cetakan yang lain, khobata, khobabi, khobaba, nah, itu yang lebih tepat. Tunal khobabi ini bukan di bawahnya khobab, khobab lari, lari kecil. Nun ini ya, jangan sampai lari. Ini. Namun segera cepat jalan, cepat saja, sebagaimana dipilih oleh sebagian ulama. Dan kewajiban orang mikul jenazah untuk tenang, walwakor dan tenang, dan tidak teriak-teriak, tidak perlu baca-baca Al-Fatihah atau La ilaha illallah atau yang lainnya, karena semuanya tidaklah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayun satupun dari amal-amal tersebut. Siapa yang melakukan hal tersebut, dia menyelisih sunnah. Ya, dan tidak boleh bagi perempuan untuk ikut berangkat mengantarkan jenazah ke pemakaman berdasarkan hadis perkataan Ummu Athiyah, nuhina anitiba'il janais. Kami para perempuan dilarang Nabi untuk mengiring jenazah. Sehingga memikul jenazah dan mengiring jenazah ke pemakaman adalah khusus untuk laki-laki. Dan poin yang terakhir, makruh hukumnya bagi orang yang mengiring jenazah untuk duduk sampai jenazah itu diletakkan di tanah, untuk siap dimasukkan ke dalam kubur. Karena Nabi SAW melarang duduk hatta tudak, sampai jenazah tersebut diletakkan, diturunkan dari pundak, diletakkan di tanah, siap untuk dimakamkan. Ketika itu orang yang ngiring boleh jongkok, boleh duduk. Namun sebelum itu maka hukumnya hal itu, namun seharusnya semuanya masih dalam posisi berdiri. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atau sebelum, jika ada pertanyaan, sebelum ada pertanyaan, saya ingin bacakan fatwa Syekh bin Baz tentang masalah membaca surat Kahfi. Ya, ada di majmu' fatwa beliau di jilid ke-25, halaman 196-197. Sabin Bas ditanya, apa hukum membaca surat Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat? Beliau katakan, ja'a fi qira'ati suratil Kahfi yaumal Jum'ati ahadits la takhlu min dha'f. Tentang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, terdapat sejumlah hadis yang semuanya tidak ada yang bebas dari kelemahan, semuanya lemah. Akan tapi sebagian ulama menyebutkan annahu yasuddu ba'daha ba'da. Bahasanya hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain, wa tasluh lil ihtijaj, sehingga layak digunakan untuk berdalil. Namun yang jelas, yang sahih, kata Sabin Bas, wa tsabata dan valid dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, kalau beliau membaca surat Kahfi pada hari Jumat. Kesimpulannya, melakukan hal tersebut satu hal yang baik. Fal amalu bidzalika hasanun. Maka membaca surat Kahfi pada hari Jumat satu hal yang baik. Alasan pokoknya mengikuti sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Alasan tambahannya mengamalkan hadis yang tadi saya sebutkan, karena sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Artinya apa? Hasan li ghairihi. Kalau saya Bin Bas, hadis masalah membaca surat Kahfi itu statusnya hasan li ghairihi. Dan ini dikuatkan dengan praktek sahabat tersebut. Kemudian wa amma qira'atuha fi lailatil jumu'ati fala a'lamu lahu dalila. Adapun membaca surat Kahfi di malam Jumat, aku tidak tahu dalilnya. Wa bidzalika yatadhiu annahu la yusra'u dzalika. Maka dengan itu jelaslah bahasanya tidak dituntunkan baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Wallahu waliyut taufiq. Pada doa saat sholat jenazah pada kitab Sharh Isnul Muslim, lafadznya wa zaujan khairan min zaujihi. Jika yang meninggal seorang wanita, maka tidak dibaca apakah ini benar, tidak benar. Ini. Karena zaujan dalam bahasa Arab yang asli itu maknanya bisa suami, bisa istri. Apakah suami yang sholat tarawih berjamaah di rumah bersama istrinya tetap mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk? Jawabnya tidak. Ketika sholat diketahui bahwasanya bacaan surat imam salah, maka tidak ada jeda untuk makmum untuk membetulkan sampai bacaan selesai dan rukuk, sahkah sholat kami? Sah, bahkan tidak membaca surat itu sah. Anggap saja dia salah, berarti suratnya sama dengan tidak ada. Gimana sholatnya? Sah. Bagaimana cara mengingatkan imam yang kurang atau lebih rakaatnya bagi perempuan dan saat kapan? Ya, diingatkan yang Nabi tuntunkan, dia cuma boleh mengingatkan dengan cara tepuk, memukulkan satu tangan ke tangan yang lain. Ya, ke tangannya sendiri, bukan tangan temannya tentunya. Apakah ada keringanan bagi orang yang sedang berhadas dengan menahan kentutnya di dalam sholat karena ada masalah pada lambungnya yang membuatnya sering membatalkan sholatnya? Boleh dia menahan kentut. Biasanya apabila tidak ada gunting, seorang memotong kertas dengan cara menjilati kertas. Apakah perkara tersebut membatalkan puasa? Iya, jika di kertasnya ada garam atau ada gulanya atau apa, iya, dan tidak membatalkan jika tidak. Apakah ketika kita berbuka di rumah orang lain, apakah doa berbuka di rumah orang lain dibaca jahr atau kasir? Dibaca sir. Ya, sedikit jahr juga enggak mengapa jika, supaya dia mengetahui kalau kita mendoakannya. Namun dia tidak mengetahui juga itu lebih baik. Apabila ada orang yang sakit, kita tidak tahu apakah dia dalam sakaratul maut atau dalam keadaan sakit semata, apakah perlu ditalkin jika ragu-ragu atau cenderung menganggap dia sakit semata, tidak sakaratul maut. Orang yang sudah biasa sudah biasa tahu ini sakaratul maut, ini tidak. Ini kondisinya kondisi ngedrop yang parah, yang ini kondisi mengkhawatirkan, minimal bisa ditanyakan ke, jika itu di rumah sakit, ditanyakan kepada petugas. Insya Allah tahu ini kondisinya sudah sangat ngedrop, kondisi bahaya. Maka ketika itu perlu talqin. Apakah boleh jika berwasiat tentang harta, semisal berkata, jika saya meninggal maka laptop yang saya pakai untuk fulan, sangat boleh. Bahkan dianjurkan wasiat sedekah ketika sebelum meninggal dunia dengan catatan maksimal sepertiga total hartanya. Yang dianjurkan seperlima total hartanya. Dan wasiat sedekah ini hukumnya mustahab. Bukan hanya boleh, mustahab. Terdapat hadis yang menunjukkan terpujinya dan Nabi memuji perbuatan ini. Apakah benar bila anak kecil meninggal semisal masih umur 5 bulan sudah pasti masuk surga? Jika dia orang tuanya adalah orang tua muslim, maka iya. Saya pernah mengikuti training perawatan jenazah, dikatakan bahwa karena lebar kain kafan di pasaran hanya 1 meter, maka dua kain dijadikan satu dan dihitung sebagai satu lapis. Bolehkah hal ini? Kayaknya enggak benar kalau cuma 1 meter. Tapi seandainya benar, maka ya, kain bisa dijahit. Kain tersebut bisa dijahit. Bisa dijahit kemudian dipotong sesuai dengan keperluan. Karena tidak disyaratkan harus tanpa jahitan, boleh saja disambung dengan dijahit. Jika makmum sholat jenazah tertinggal membaca Al-Fatihah, waktu tidak cukup, bisakah mengganti setelah takbir berikutnya? Bagaimanakah solusinya? Maka solusinya, dia tidak kemudian baru membaca Al-Fatihah di takbir kedua. Namun, jika selisihnya, apa istilahnya, Al-Fatihahnya kurang sedikit, maka agak terlambat, tidak mengapa. Apa benar ada mati suri? Wallahu a'lam. Secara timbangan perkataan para ulama, saya belum tahu keterangan para ulama tentang masalah ini. Namun ala kulli hal itu nampaknya bukan masalah fikhiyah, namun itu lebih cenderung pada masalahnya kesehatan. Jika tidak hafal seluruh bagian di setelah takbir ketiga, apakah boleh baca yang hafal separuh bagian saja? Boleh. Yang penting mendoakan mayit, itu wajibnya. Dalam doa ahabaka alladhi ahbabtani lahu, isim mausul alladhi, kembali kepada Allah atau kepada yang didoakan, kepada Allah. Ahabaka alladhi, semoga Allah zat yang membuatmu cinta padaku, ahabaka, mencintaimu. Bolehkah seorang perempuan sering-sering mengunjungi kuburan orang tuanya sekali dalam seminggu? Perempuan ziarah kubur diperselisihkan ulama, apa hukumnya? Ini pendapat yang insya Allah lebih kuat adalah boleh, namun jarang-jarang dan jangan rutin semacam ini. Ya, boleh jadi setahun sekali, ya, insya Allah tidak mengapa. Bolehkah takziah atau menghadiri proses pemakaman orang kafir? Tidak boleh. Kalau takziah dalam artian menghibur keluarga orang kafir supaya jangan sedih, jangan lakukan kesedihan, insya Allah tidak mengapa. Namun ya, proses kemudian pensolatannya atau dengan ritual-ritual sampai pemakamannya tidak boleh dihadiri. Sebagaimana Nabi tidak hadir pada proses pemakaman Abu Thalib. Apakah saat dimandikan mayat wanita juga hanya ditutupi antara pusar dan mata kakinya? Tadi bukan pusar sampai mata kaki. Pusar sampai lututnya. Ya, kalau ada kain yang lebih maka jika mengambil pendapat jumhur fuqaha, aurat wanita dengan sesama wanita adalah pusar sampai lutut, ya maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Handuk yang menutupi pusar sampai lutut ini, ingat yang mandikan semua adalah perempuan. Handuk basahnya itu cuma pusar sampai lutut. Ala kaul jumhurul fuqaha, menimbang pendapat mayoritas ulama bahasanya aurat perempuan dengan sesama perempuan muslimah dengan sesama muslimah adalah pusar sampai lutut, maka itu sudah cukup. Bagaimana hukum sholat di masjid yang berada tepat di belakang kuburan? Yang sebelah baratnya persis ada kuburan, ulama berselisih pendapat boleh ataukah tidak. Pendapat yang paling tepat, wallahu ta'ala a'lam, hukumnya boleh sebagaimana fatwa Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Meskipun setelah tembok bagian barat masjid itu langsung kuburan dan tidak ada pagar yang lain. Mengapa kuburan Abu Bakar dan Umar tidak dipindah ketika perluasan Masjid Nabawi? Ya, mereka dimakamkan, Abu Bakar dimakamkan dalam rumah Aisyah, bisa kita katakan ijma' para sahabat. Ya, maka tidak perlu dipindah. Adakah perkara akidah yang fardu kifayah untuk mengetahuinya? Jawabannya ada, ada hal-hal yang dimana tidak semua orang wajib mengimaninya, yaitu tafasil masalah akidah, detail tentang masalah kematian, detail tentang masalah cerita hari akhir, keadaan di mahsyar, itu hanya wajib diimani oleh orang-orang yang mengetahui dan tidak harus dan tidaklah berdosa orang-orang yang belum pernah membaca hadisnya dan belum pernah mengetahuinya. Apakah istri dan anak perempuan tidak boleh ikut mengantarkan jenazah suami atau ayahnya ke pemakaman? Berdasarkan apa yang tadi kita baca di fikih muyassar, jawabannya tidak boleh. Apa hukum menggundukkan kubur? Bagaimana cara yang benar kita menandai kuburan? Besok akan kita baca. Asal besok hadir, insya Allah kita akan membahasnya. Kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat, bacaan sholawat yang bagaimana, apakah seperti bacaan sholawat yang kita baca tasawuf dalam sholat atau sholawat yang lain. Sholawat yang kita baca ketika sholat. Masalah wasiat dan warisan, apakah wasiat sudah dimansuh dengan warisan? Dengan ayat warisan. Jawabannya, wasiat yang sudah mansuh dengan ayat warisan adalah wasiat untuk ahli waris. Adapun wasiat, harta, ini tolong sedekahkan ke sana, ini sedekahkan, itu berikan pada fulan, ini, maka itu muhkam dan tidak mansukh. Namun, tidak boleh, tolong berikan untuk anak saya yang itu sekian, untuk ini sekian, padahal dia sudah dapat jatah warisan dengan aturan syariat. Nanti jadi jatahnya double, dia dapat wasiat plus plus jatah warisan. Nah ini yang tidak boleh, ini yang mansukh. Bagaimanakah praktek di masyarakat yang mengkafani jenazah laki-laki dengan cawat? Terus apa ini? Kemudian sarung, baju, dan sorban dahulu baru kemudian dibungkus dengan tiga kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Apakah dibolehkan? Kalau masalah cawat atau yang berfungsi seperti celana dalam, maka itu adalah babnya bab teknis, bukan bab syariat. Jadi untuk mengantisipasi jangan-jangan setelah dikafani nanti keluar tai, keluar kotoran, dan itu kemudian nanti jadilah bau. Nah, maka kondisi di masa silam mengharuskan itu untuk teknis itu dibuat kain segitiga ya, untuk jadi cawatnya, kemudian di sana dikasih banyak minyak wangi. Nanti diharapkan itu bisa mengurangi bau. Kalau seandainya setelah dibungkus terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah. Namun karena ini teknis bukan syariat, ya, sehingga wallahu a'lam bisa diganti dengan pampers dewasa. Kemudian sarung, baju, sorban ini tidak benar. Ini harusnya untuk perempuan. Sorbannya adalah sarung tadi untuk perempuan, baju long dress untuk perempuan. Sorban itu harusnya itu adalah khimar. Ini jilbab untuk ini. Ini malah kebalik. Di sebagian tempat kebalik. Yang diberikan begini laki-laki. Yang perempuan malah enggak. Apakah setiap takbiratul ihram dalam salat tarawih harus membaca doa istiftah? Kalau harus tidak. Karena doa istiftah dianjurkan. Namun apakah dianjurkan? Jawabannya iya. Setiap dua rakaat maka di sana ada doa istiftah. Apa hukum mendengarkan instrumen musiknya? Sama dengan mendengarkan alat musik. Hukumnya ringkasnya, karena perlu jawaban panjang jika mau dijelaskan. Hukumnya haram. Di kampung kami jenazah yang dimandikan diposisikan di dengan kepala berada di timur, kaki di barat, apakah ini ada dalilnya? Ketika memandikan, bebas posisinya. Posisi kepala mau di timur, utara, barat, timur laut, tenggara. Ada saat memandikan, bebas. Berkata takziah pada orang kafir, tadi telah kita sampaikan, jika perlu dirinci, pernah terjadi ada seorang ustaz atau kiai yang disuruh mensolatkan jenazah seorang yang seumur hidup tidak pernah sholat. Maka karena kiai tersebut sungkan untuk menolak, maka kiai tersebut sholat sunnah dengan pakai rukuk dan sujud di depan jenazah. Kemudian jenazah sebagai sutra. Apakah boleh hal tersebut? Ketika ditanya dia menjawab, si mayit terlalu banyak dosanya. Jawabannya apalagi jika ini dilakukan oleh kiai, maka ini sangat berbahaya. Dikira masuk orang terlalu banyak dosanya, sholat jenazahnya adalah plus rukuk dan sujud. Ini sangat bahaya, ini pintu bid'ah minimal. Maka jangan sungkan-sungkan jika memang tidak ada pilihan untuk tidak kecuali tidak mensolatkan. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan pekiwo. Ingat pekewo itu yang bikin Abu Thalib kafir. Itu gara-gara pekewo dengan orang-orang yang ada di dekatnya ketika Nabi memerintahkan dia untuk mengucapkan syahadat. Kul ya ami kalimatan la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah. Dia pekewo sungkan dengan Abu Jahal dan yang lainnya. Alia dia memilih kekafiran. Apa ada tuntunan melepas tali jenazah ketika dikuburkan? Fuqaha menganjurkan hal tersebut, namun saya tidak tahu dalilnya secara khusus, sehingga itu satu perkara yang mubah saja. Adapun jika itu sampai jadi akidah, kalau enggak dilepas maka nanti jadi pocong, jadi hantu pocong, maka ini bid'atun fil akidah. Maka ini contoh bid'ah dalam akidah, akidah yang enggak ada dalilnya. Bagaimana hukumnya mayit yang hingga dia dikuburkan pada tubuhnya masih menempel benda asing semacam kawat gigi sebelumnya dia menggunakan untuk alasan keindahan dan kerapian? Boleh, tidak apa-apa. Jika kita mengetahui seorang yang selama hidupnya merupakan muslim, mengerjakan sholat, keluarganya non-muslim, memperlakukan jenazahnya dengan prosesi orang kafir, bagaimanakah agama orang tersebut? Itu tidak mempengaruhi si mayit. Keadaan si mayit di sisi Allah. Apakah berdosa bagi kaum muslimin yang tidak mandikan, mengkafani dan menyolatinya? Mereka berdosa. Ini kewajiban kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Namun jika itu di luar kemampuan mereka, ya fataqullah mastata'tum, ya Allah membebani seorang hanya sebatas kemampuannya. Apa hukum arisan emas? Alasannya ta'awun, iuran bulanan berbeda-beda tergantung harga emas. Misalnya bulan ini harga 10 gram ada 5 juta, maka dibagi 10 orang masing-masing 500 ribu. Bulan depan dengan harga 10 gram emas ternyata naik menjadi 6 juta masing-masing 600 ribu. Hukumnya riba. Ya, hukumnya riba. Arisan diperbolehkan, arisan uang dibolehkan ala kaul. Menurut satu pendapat, arisan uang dibolehkan dengan catatan nilainya paten. Nilainya paten, syarat untuk bolehnya. Menurut ulama yang membolehkan. Kan ada khilaf ulama dalam masalah ini. Maka itu harus paten. Ini per bulan 500 ribu. Ya sudah, per bulan 500 ribu. Nanti kalau ternyata ONH naik atau apa, harga kambing itu arisan kurban misalnya naik atau dan sebagainya, ya, maka nanti yang dapat giliran itu ya harus siap untuk nambahin dan nomboi. Tapi kalau kemudian diubah, maka ini berarti ada ghoror, ada ketidakjelasan, maka ini menjadi satu hal yang terlarang. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.